masa biru, masa musim. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Beri bunga jalanku yang lugu untuk diriku, oh, oh, oh, untuk diriku. Takkan sedih ku menangis, takkan pula tertawa. Bayangmu kan selalu kau melatihmu karena wangi menyebabkan sedih. Masa indah, masa biru, masa indah.